Aku ngombe orang geletelan kere, aku ngombe ketanan kowe. Aku ni kowe pancen ayu dewe, lambe tipis blokong gede nyeneng ake. Aku ni kowe pancen juga kondo, umah gede madong madong pinggir embong. Koro-koro montore bapakmu, sedan songo ditenono bisa yen aku wis mulya urip suke duwe mantar sedan songo miter-miter ning arep omahmu tanpa meri sedanku miter-miter ning arep omahmu tanpa meri pacarku. Gede nyeneng ake tak akoni kowe pancen suke kondo, umah gede madong madong pinggir embong. Koro-koro montore bapakmu, kowe terus lali aku. Koro-koro montore bapakmu, kowe terus ninggal aku. Tenona bisa yen aku wis mulya urip mantar sedan songo ditenono bisa yen aku wis mulya urip suke duwe mantar sedan songo miter-miter ning ngarep omahmu tanpa meri sedanku miter-miter ning ngarep omahmu tanpa meri pacarku. Tak akoni aku pancen bocah desa lemah ambet tandurane lambat tela. Tak akoni aku pancen bocah desa lemah ambet tandurane lambat tela. Koro-koro di apeli peka kowe numpang dembe dada. Koro-koro di apeli mio kowe numpang nyora-nyora. Koro-koro di apeli Jupiter ilang. Tumiran tipo kejengkang, tumiran melakuni pincang. Tum, atum, atum, atumiran. Tumiran anak Pak Haji, Haji. Kongkong ngaji, kok nyolong upi. Ibu perkaro Pak Haji, tumiran kecekur kali. Syukur ketok atimu langsung dodo tiga wari-wari wika mulai petang bengi nginep gak mari-mari ngaku nerekreasi ya opo tapare arek sing ayu dewe opo se api ae kendaamu sing dise kok jarang merene kok jarang ketemu luri aduh dek kene apa wetengmu kok ketok tambah lemu apa keliru jamu belang sing tubu apa keliru mangan nang Thailand enake dadaruan yo yo yo yo yo yo iki resiko nene awakmu wis wani ojo ngenteni bengi nek lakar wani rapi opo ngenteni mati bunuh diri koyo ning koran wingi mesum gong kandang sapi matine dikepuki wong pribumi ngamuk korbane tambah remuk korane laris tenan timbangane penasaran din tukono koran po dadi arek wedok kudu pinter ndelok, aja mung syukur ketok atimu langsung dodok. Dikawari wariwi gak mulai petang bengi, nginep gak mari-mari ngaku rekreasi. Sakniki yo wayamu gelem ngrumono aku, nek pancen seneng iku enten ana penghulu teko ning omamu, ngesano hubunganmu mari ngono sembarang, masih yo koyo peran ojo kok ijak-ijak engko awake rusak apa maneh kon jak pencak endase sing kon kasar rumah tanggamu rusak. Aduh, gak mulai petang bengi, tak mulai petang bengi, tak mulai petang bengi. Bapakmu yo ndeleki wis lapor polisi, koncomu dihubungi kabeh podo gak ngerti, tibake kok ngene kene rempon karo aku yo jandan sampe bengi nangis tak mari-mari. Dik, sing wingi ya wis wingi, saniki dicandani gak usah dipikiri, isih ono awakku sing nanggung ya uripmu kanggo kanca liyane cok sampe koyo ngene. Urip butuh tantangan kadang koyo sulapan, nek kok niru koyo ngene aku lagi balak balik. Soro-soro enak, enak-enak soro. Pintar delok, nginep gak mari-mari ngaku rekreasi. Temenan iki ngono kejadian, kutu mung rekoyoso koyo sing biyen iku. Rekane perawan digawe dolenan, masih yo tanggung jawab tapi kan gawe sungkan. Jok mok sio-sio, ilingo yo emakmu.

cacing, ora lali sarapan, ora lali ee. Wayah eso umun wis mangkat mancing, gendong tasran selisih pelet lumo cacing, ora lali sarapan, ora lali ee. Bapak taji kiloro cacing, pak e ngaji anak e mancing, ono kodok dipangan luwak, awak e medok, rainto iwak. Jajan utang gak luwes kulino, yen ngene terus bakule sing kongko. Lila. mini kemayu medal kadal bocae tiga dadat mulai ngati koyo ayu dewe gak peduli le ngelok itu mini tetep pede krik krik krik di bola so diangkat hei ono opo opo kowe sito mangkat metu japi tu pengi po kowe rano jaji nerano jaji siap yo tu mini gage gage tu mini cepet le maca ngati ke susu ngombe wae good. Cie. Cie terus ta, ping telu biasae. Yeah, yeah, yeah. Wah, enak iki, Mer. Oke. Tikus para muda. Yo, binatangnya paling kempro, nggak raih uang soro seneng gawe, laraan, nanggene jerulongan, katang balung-balungan suwe ane, pakaian, yo ono kertas koran dikrikiti, gawe mangan ulu ne, reng-ireng, ono sampe sengceliteng, lek didelok menteleng, disawang malah kereng, weselek yo gak nganteng, kabe uang gak seneng iku jeneng, ngetikus yang gak tau iso meneng, dipasangi jebakan, lim karo, kurungan, cek bongko yo rasak no, pancet binatang kempro, senengane sembrono opo wae, digowo, yo mek binatang iki sing seneng, golek molo ancen apa penyakit ngone seneng sing nyelempit lek mati kecepit batangi ambune sangit garae uwong loro kateng isok sampe bongko pancene tikus senengane gawe soro yo raimu elek koyok koyok tikus senenge kereker kawon koyok tikus gak tau watus kawon koyok tikus lalek koyok ngono kawon koyok tikus raimu elek kawon koyok tikus senenge kereker kawon koyok tikus gak tau watus kawon koyok tikus lalek koyok ngono kawon koyok tikus ngingune gak seng ngocok kabeh omah ya duwe tekone teko dhewe gak diingu ya merene senengane nang pawon sampe ya nang plafon-plafon kadang lukur nang turun ngagetno uang kelon ya isok ngae guyon lek nyolong alon-alon dikejar malah playon mek persis koyok balon lek ilang dadi buron kadang angel ketemon metune pinter ngenteni uang keturun onok sing kuru ya onok sing lemu pentungan nae yo lek kawan ketemu ojok di baru ngentekno iku barangmu alung saiki cepet ayo nang diburu ngowo tembak manuk senter karo gepu bedilan pas nasi cek nang cepet ambruk lek bongko yo jarno cek dirasa no sing jenenge tikus gak usah disakno ayo raimu elek kawan koyok tikus seneng eker-eker kawan koyok tikus yo gak tau atus kawan koyok tikus lalek koyok ngono kawan koyok tikus yo raimu elek kawan koyok tikus seneng eker-eker kawan koyok tikus yo gak tau atus kawan koyok tikus lalek koyok ngono kawan koyok tikus pinter raimu elek panjen koyok tikus raimu elek panjen koyok tikus Harry elek panjen koyok tikusmu oke asik asik banget ketika panjen saiki tikus akeh wujude kateng sampe gak ketok asli raine makane kawan kabeh yo waspadae timbangane engko dikrokoti sampe soro urip kateng gak pandang bulu sing penting awak lemu gak ngurusi raimu masih gak mangan seminggu makane ati-ati karo tikus sikil loro kawan engko loro kabeh yo njobo jero wis berubah jamane tambah gendeng tikus e gak peduli tonggone sampe-sampe yo dulure terus tanggo kancane kabeh dipangan dhewe dasar panjen uta e pengin enak e dewe yo raimu elek panjen koyok tikus seneng eker-eker kawan koyok tikus yo gak tau atus kawan koyok tikus lalek koyok ngono kawan koyok tikus yo raimu elek panjen koyok tikus seneng eker-eker kawan koyok tikus gak tau atus kawan koyok tikus pancene pemper panjen koyok tikus telu papat cepat engkau menangis ku tahu engkau menahan tipis lama-lama bisa kecil manis maafkanlah sikapku lupakanlah salahku maafkan kemaluanku oh. It's my life. seorang gadis Bali, namanya si Putri. Ikus di lambat sari, ternyata si Putri gak suka kepadaku, walasannya si Putri. Lihatlah dulu wajahmu, aku lalu tanya pada ibu bapaknya, apakah bapak ibu gak cari mana tu? Jawaban ibunya bikin panas telingaku, ku cari mana tu cuma gak kaya wajahmu. Aku tetap nekat, dulu wapel malam minggu, sekarang malam Jumat. Tapi kalau dulu aku wapel bawa apel, tapi kalau sekarang ku bawa kemenyan. Kemenyan ku sabar di bawah meja, agar kalau si Putri duduk dia tergila-gila. Ternyata kemenyan dijilat di anjing, dia yang gak apa-apa, anjingnya yang gila. Warung ojo warung, dewa duwe jeneng indah lamina tingrum. Tiba dewa gak kolu karo aku, walatane dewa raimu koyok kerbu. Waktu terus takon marang ibu bapak ibu bapak mana pembuatan batang batu. Jawaban ibu gawe panas kumingku, aku boleh mati cuma gak koyok raimu. Aku tetap nekat, biyen apel malam minggu saiki malam Jumat. Tapi ne biyen aku apel ngawa apel, tapi ne saiki aku ngawa menyan, menyan nasabah.